Wahsurna yawmal qiyamati ma'azumrati Habibika Sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana arzukna at-taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan Syekh Ad-Dardir dengan kitab Al-Kharidatul Bahiyyahnya, yang kita sudah sampai kepada qaulin nazim rahimahullah ta'ala nafa'an Allahu bihi wa bi ulumihi fid daraini ila anqal wa yastahilu diddu ma taqaddama min sifati syamikhati fa'lama li'annahu law lam yakun mawsufa biha lakana bisiwa ma'rufa wa kullu man qama bihi siwaha fahuwa alladhi fil faqri qad tanaha wal wahidul ma'budu la yaftaqiru li ghairihi jallal ghunil muqtadiru wa jaizun fi haqqihi al ijadu wa tarku wal ishqa'u wal is'adu wa man yaqul fi'lul salahi wajaba ala lillahi qad asa'al adaba. Wa yastahilu diddu ma taqaddama. Kita harus meyakini bahwasanya kebalikan daripada sifat-sifat yang sudah disebutkan itu mustahil secara akal, sekaligus mustahil secara syarak. Kembali kepada apa yang pernah kita bahas tentang hukum akal, ada yang wajib mau tidak mau akal harus mempercayai, kemudian mustahil dan jaiz. Sifat wajib bagi Allah sudah kita bahas. Sifat wajib artinya yang harus kita yakini bahwa sifat-sifat tersebut dimiliki oleh Allah sangat banyak sekali. Hanya para ulama membahas 13 atau 20 karena dari sifat 13 atau 20 itu memang mengundang polemik di antara para pemikir-pemikir pada zaman itu. Yang jelas sifat Allah adalah luas, banyak, tidak berbatas. Kemudian setelah kita meyakini sifat 13 itu atau sifat 20, maka kita harus meyakini mustahilnya. Mustahil kalau Allah itu bersifat lawan daripada sifat-sifat yang sudah disebutkan. Selagi kita meyakini bahasanya adanya Allah, secara otomatis kalau kita yakin dengan seyakin-yakinnya tidak adanya itu adalah mustahil. Kalau kita kembalikan kepada kisah pertama, orang di saat melihat pulpen ini secara otomatis akan yakin buah dari pemahaman akalnya bahwasanya pulpen ini ada yang membuat. Hanya orang gila saja yang berkata pulpen ini tidak ada yang membuat. Coba, semua meyakini bahwa ini ada yang membuat. Baik, berarti yakin ada yang membuat. Kita perlebar meja, bangunan, pondok, bumi dan langit. Karena yang kecil saja harus ada yang membuat, maka yang besar tentu sangat sangat lebih wajib kita yakini ada yang membuat. Yang tidak meyakini ada yang menciptakan matahari, berarti dia seperti tidak meyakini ada yang membuat ini pulpen. Maka biarpun Anda tidak, biarpun kita tidak melihat siapa yang membuat, tapi kita melihat pulpen ini, kita yakin ada yang membuat. Coba tanyakan kepada orang dari barat dan timur, ada yang membuat atau tidak? Semua pasti mengatakan ada yang membuat, karena dengan akalnya, bukan dengan matanya hukumnya dihadirkan. Matanya enggak, matanya hanya melihat saja, disimpulkan oleh akalnya, lalu akalnya berkata bahwa itu semua ada yang membuat. Baik, maka keyakinan ini tidak ada yang membuat itu mustahil. meyakini bahwasanya semesta ini terjadi tidak ada yang membuat, mustahil. Harus ada yang membuat. Sebab yang meyakini semesta tidak ada yang membuat sama meyakini tidak adanya Tuhan. Maka sifat wujud itu harus kita yakini, dan itu buah daripada dialog tadi kemarin, hasil pemikiran kita, asal akal kita, lalu kita meyakini adanya Sang Pencipta. Maka lawannya adalah mustahil, tidak boleh ada, akal enggak bisa nerima. Seperti file pada ini tidak ada yang menciptakan, akal enggak bisa nerima. Begitu juga sifat-sifat Allah yang lainnya. Qidam baqa mukhalafatul hawadithi, mustahil. Allah adalah Sang Pencipta, berbeda dengan makhluknya. Maka sangat mustahil jika Allah diserupakan dengan makhluknya. Allah Maha Kuasa, mustahil kalau disifati lemah. Sebab kalau lemah tidak berkuasa lagi. Allah mustahil disifati lemah. Allah Maha Kuasa dan seterusnya. Ini maka sifat-sifat mustahil itu ya, segala yang bertentangan dengan sesuatu yang wajib kita yakini itu mustahil. Gak bisa dibantah. Gak bisa dipaksakan. Gak bisa dipaksakan. Kalau kita ingin memaksakan, kita memaksakan sesuatu yang sudah diyakini oleh akal kita. Hati kita meyakini buah daripada akal, menjadi tidak benar lagi cara berpikir kita. Gak mungkin orang lalu mengatakan Allah tidak ada. Oh, tadi sudah kemarin sudah diskusi panjang, Allah itu harus ada kok. Buah dari keyakinan akal. Maka namanya sifat mustahil yang sering kita sebut. Adam, Hudus, dan seterusnya. Ajis. Jadi pokoknya yang bertentangan dengan sifat-sifat yang wajib kita yakini dimiliki oleh Allah, maka itu namanya mustahil. Baik, sekali selagi sudah diputuskan oleh akal dengan cara dialog yang benar, maka hasilnya itu harus percaya. Kalau kita rubah hasilnya, maka menjadi salah. Coba, ada sebuah perlombaan ujian, ini menggunakan akal, hadiahnya mobil. Pertanyaan cuma 3. Yang pertama adalah 1 kali 1 sama dengan titik-titik. Yang kedua 2 kali 2 sama dengan titik-titik. Yang ketiga 3 plus 3 sama dengan titik-titik. Ya? Coba. Akalmu berjalan. 1 kali 1, dialog akal. Akalmu kamu gunakan. 1 kalau kali 1 hasilnya berapa? 1. 2 kali 2? 3 plus 3? 6. Coba. Yang mencoba merubah dapat hadiah tidak? Tidak. Enggak bisa. Karena dialog akal itu pasti enggak bisa diganggu. Sama yang mengatakan pulpen ini terjadi dengan sendirinya, tidak ada yang membuat, itu kepencet sama kayu sehingga kecil, kemudian macam-macam, gila. Makanya mustahil. Yang meyakini sesuatu yang bertentangan dengan sifat 13 itu adalah gila. Akalnya sudah tidak sehat lagi. Makanya disebut mustahil aklan secara akal. Selesai. Li'annahu law lam yakun mausufa biha lakana bisiwa ma'rufa. Kalau Allah tidak mempunyai sifat-sifat yang tersebut, sifat wujud kita baqa mukhalafatul hawadithi dan seterusnya, kalau Allah tidak bersifat dengan sifat-sifat tersebut, lakana niscaya Allah itu bisiwa ma'rufa. Bisiwa dengan selain Allah, dengan sifat-sifat selain tersebut, ma'rufa akan dikenal. Artinya begini, kalau Allah tidak kita yakini sifat wujud kita baqa, maka kalau tidak diyakini seperti itu, kalau bukan sifat itu yang kita yakini ada pada Allah, maka hasilnya apa? Bisiwa. Berarti bersifat selain daripada yang tersebut. Wujud itu hanya ada pilihan, Adam. Kalau kita tidak meyakini Allah Maha Ada, berarti Allah tidak ada. Kalau kita tidak meyakini Allah Maha Kuasa, berarti Allah tidak berkuasa, Siwa. Yang tidak meyakini sifat-sifat wajib tersebut, secara otomatis di otaknya meyakini kebalikannya. Karena jawaban antara ada dan tidak ada, setengah ada pun bukan jawaban. Allah ada atau tidak? Ada, selesai. Ateis mengatakan tidak ada. Enggak ada di dunia ngomong setengah ada. Setengah kuasa, enggak harus kuasa. Kekuasaannya mutlak. Sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Wa kullu man qama bihi siwaha fa huwa alladhi fil faqri qad tanaha. Wa kullu man, dan segala sesuatu qama bihi, yang ada padanya, siwaha, selain daripada sifat-sifat wajib yang kita yakini. Artinya, jika Allah itu mempunyai, jika Allah itu mempunyai sifat-sifat selain, yakni yang bertentangan dengan sifat-sifat yang disebutkan 13 wujud kita bakok sampai akhir, kalau Allah tidak bersifat dengan itu semuanya, niscaya fahuwa, maka Allah itu fil faqri qad tanaha, menjadi sangat fakir, sangat butuh. Karena apa? Allah tidak ada. Untuk diadakan, perlu yang mengadakan, perlu kepada yang lainnya. Allah misalnya tidak disifati maha dahulu, berarti Allah baru, karena Allah baru harus ada yang menciptakannya. Allah tidak disifati baqa, tidak abadi, berarti Allah harus mati. Siapa yang mematikannya? Berarti memerlukan yang lainnya. Allah tidak kuasa, sehingga untuk punya kekuasaan perlu yang lain yang memberikan kekuatan kepada Allah. Maka itu adalah faqr tanaha. Jadi kalau orang tidak meyakini sifat-sifat tersebut, sebetulnya tertanam di hatinya mau tidak mau keyakinan bahwa kebalikannya itulah yang dimiliki oleh Allah, dan itu kafir. Kalau kamu tidak meyakini Allah maha kuasa, berarti kan tidak menguasai dirimu dan tidak menguasai semesta, berarti bukan Tuhan lagi, berarti imanmu yang rusak. Wal wahidul ma'budu, dan yang maha tunggal Allah yang disembah itu, la yaftaqiru, tidak memerlukan liwari kepada selainnya, tidak memerlukan kepada selainnya. Jalla maha agung, al-ghani yang maha kaya Allah itu, al-muqtadir yang maha kuasa. Ingat, Allah adalah tidak memerlukan kepada apapun, tidak memerlukan untuk kehidupannya, tidak memerlukan untuk apapun. Jadi Allah tidak memerlukan kepada apapun, maka yang memerlukan kepada selainnya, maka itu pasti bukan Tuhan. Dan di saat kita cabut sifat-sifat yang 13, maka Allah menjadi memerlukan kepada yang lainnya. Batalah keyakinan tentang Tuhan, dan itu ditentang oleh akalmu. Baik, Allah maha tunggal, tidak memerlukan kepada apapun. Allah tidak perlu kepada kita, Allah tidak perlu kepada malaikat, Allah tidak perlu kepada amal kita. Sebanyak apapun yang kita amalkan, bukan untuk Allah. Allah tidak memerlukan itu semuanya. Baik, selesai. Ini masalah sifat-sifat wajib, sekaligus dibahas tentang sifat mustahil. Wajaizun fi haqqihil ijadu wa tarku wal ishqa'u wal is'adu. Wajaizun, sifat jaiz, ini yang ketiga, yang boleh dilakukan oleh Allah dan boleh tidak dilakukan, suka-suka. Boleh sifat jaiz bagi Allah. Artinya, Allah boleh melakukan, Allah boleh tidak melakukannya. Ijad, dalam mengadakan semesta. Tidak wajib Allah mengadakan semesta, bahkan tidak wajib Allah mengutus utusan. Allah tidak wajib menciptakan kalian. Dan ingat, tidak wajib bagi Allah. Ingat, wajib bagi Allah itu beda dengan kita yakini itu wajib dimiliki oleh Allah. Kalau sifat wajib bagi Allah itu artinya sesuatu yang wajib kita yakini kalau itu ada dimiliki oleh Allah. Tapi berbeda dengan wajib atas Allah. Jadi Allah tidak punya kewajiban apapun. Ingat, Allah tidak punya kewajiban apapun. Beda, wajib kita yakini Allah miliki atau wajib atas Allah. Wajib atas Allah salah. Allah tidak wajib. Allah tidak wajib menyiksa orang kafir sekalipun, dan Allah tidak wajib memasukkan orang beriman ke neraka, ke surga. Allah tidak wajib melakukan apapun. Tidak wajib bagi Allah memasukkan ke neraka ke surga hambanya, memberi sakit dan sehat kepada hambanya adalah jais, boleh bagi Allah. Tidak wajib bagi Allah. Tidak ada yang wajib bagi Allah. Beda wajib di sini, wajib kita yakini dan wajib untuk dilakukan. Allah tidak punya kewajiban apapun. Kalau yang sifat tadi kita wajib meyakini Allah mempunyai sifat itu. Beda loh ya, jangan, ini beda, sangat beda. Kalau ini adalah Allah tidak berkewajiban untuk melakukan apapun. Tidak wajib memasukkan Abu Jahal ke neraka. Dan tidak wajib memasukkan Nabi ke surga. Karena tidak wajib bagi Allah. Jangan sekali-kali mengatakan wajib bagi Allah. Tidak wajib bagi Allah, dan Allah pun tidak mewajibkan apapun kepada diri zat Allah sendiri. Maka memasukkan ke neraka, masukkan ke surga, menciptakan kamu, mematikan kita semuanya nanti, itu adalah jais, boleh bagi Allah. Menciptakan semesta adalah jais, boleh bagi Allah. Enggak wajib Allah menciptakan semesta. Menjadikan seseorang sengsara, enggak wajib. Menjadikan seseorang bahagia, is'at, tidak wajib bagi Allah. Ini keyakinan ahli sunnati wal jamaati. Jangan sampai ada keyakinan wajib bagi Allah. Enggak. Itu kurang ajar kepada Allah. Sebab kalau Allah itu punya kewajiban, berarti Allah telah diatur oleh aturan tersebut. Enggak. Enggak wajib bagi Allah untuk melakukan apapun. Tidak wajib bagi Allah masukkan Abu Jahal ke neraka. Tidak wajib. Gara-gara pembangkangan Abu Jahal, lalu Allah wajib masukkan neraka? Enggak ada. Tidak wajib bagi Allah memasukkan Abu Jahal ke neraka. Tapi memang Abu Jahal tempatnya di neraka. Cuman waktu Allah masukkan Abu Jahal ke neraka bukan karena wajib. Ini mensucikan zat Allah. Sebab kalau wajib bagi Allah, berarti Allah ditekan oleh aturan. Enggak ada aturan Allah yang membuat. Bukan aturan untuk mengatur Allah, tidak ada. Sehingga di sana kaum Mu'tazilah banyak kepleset mewajibkan kepada Allah. Fi'lul aslah misalnya, untuk melakukan yang terbaik, Allah wajib melakukan itu semuanya. Mengutus utusan wajib, dan seterusnya, dan seterusnya. Enggak, tidak wajib bagi Allah. Bahkan di saat Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan seorang yang beriman ke neraka, seandainya, ini berandai-andai, dan Allah tidak pernah ingkar janji satu sisi. Kalau Allah masukkan seorang ahli ibadah ke neraka, tidak dikatakan zalim. Kalau Allah memasukkan ahli maksiat, orang kafir pun ke surga, tidak zalim. Karena enggak ada kewajiban bagi Allah. Cuman sudah ditempatkan masing-masing oleh Allah, orang kafir di neraka. Cuman tidak, ini loh yang harus kita yakini, Allah tidak wajib melakukan apapun. Jangan sekali-kali ada yang berkata bahwasanya wajib bagi Allah untuk melakukan ini itu. Dan apa yang Allah lakukan tidak boleh kita bertanya, tapi kamulah yang akan ditanya oleh Allah apa yang kau lakukan. Anak kecil sakit, enggak punya dosa. Apakah Allah zalim? Enggak. Ini anak kecil tidak punya dosa, kenapa sakit? Tidak ada zalim. Enggak ada zalim bagi Allah. Sebab kaidah zalim itu apa sih? Kita harus paham zalim. Zalim itu adalah Allah tidak zalim sama sekali kepada hambanya. Jika Allah memberikan sakit kepada anak kecil, lihat anak kecil di rumah sakit umur 2 hari, 3 hari Allah beri sakit. Apa kalau kita kata Allah zalim, ini anak tidak punya dosa disakiti? Enggak. Sebab kaidah kezaliman itu begini bunyinya. Anda bekerja di sebuah perusahaan. Coba. Ada di perusahaan tersebut sudah diterima pegawai 100. Maka dari 100 orang yang bekerja ini sudah dicatat namanya. Gini. Setiap akhir bulan dia mendapatkan gaji. Baik. Berarti sudah ada ikatan janji antara yang bekerja dengan bosnya bahwa saya bekerja di sini untuk mendapatkan enggak? Gaji. Maka di saat dia sudah bekerja satu bulan kok tidak diberi gaji, maka zalimlah sang bos. Baik. Tapi yang tidak ada ikatan, kamu tidak lulus di tes. Tiba-tiba kamu ikut kerja. Enggak ada datanya, enggak ada ikatan kerja, tak tahu yang kamu kerja. Tahu-tahu tiba-tiba minta gaji, loh gaji apa? Saya kerja, loh enggak, saya enggak bekerjakan kamu. Apakah bos yang dikatakan zalim? Ya tidak dong, karena kamu siap. Kan enggak ada ikatan antara kamu, aku dengan kamu. Kan aku hanya ikatan kerja dengan 100 orang, kamu enggak masuk di sini. Selagi enggak ada ikatan kerja, enggak akan dikatakan zalim. Enggak ada ikatan, enggak ada janji. Kalau sudah janji kok tidak memenuhi, baru itu namanya ada ikatan. Sekarang tanyakan dirimu, pernah ada ikatan janji dengan Allah, ya Allah tolong perlakukan aku begini, begitu? Gak ada. Ada pernah, ya Allah perlakukan aku, jangan kau beri sakit aku ya Allah, jangan beri susah aku ya Allah. Gak ada itu semuanya. Selagi tidak ada janji, jangan dikatakan zalim. Memangnya kewajiban apa? Memang kamu pernah ada ikatan dengan Allah? Bahkan kalau seandainya Allah tidak memberikan pahala, sampai dikatakan, kalau masukkan ahli ibadah ke surga, ke neraka, tidak dikatakan zalim. Zalimnya kenapa? Memang itu kan hanya sepihak. Waktu kita hadir di sini pun kita tidak ada pilihan untuk kita. Kita ini diciptakan oleh Allah. Kemudian apa yang kita lakukan ini? Yang kita lakukan selama ini, pekerjaan, semuanya ini dijanjikan memang kalau kamu berbuat baik akan diberi pahala. Berbuat baik diberi pahala. Kalau berbuat baik diberi pahala. Dan Allah memang tidak pernah ingkar janji. Akan tapi ketahuilah bahwasanya apapun bentuknya tidak ada kewajiban. Kalau Allah tidak ingkar janji, karena sifat Allah tidak ingkar janji, bukan karena wajib untuk memberikan padamu. Tidak wajib bagi Allah. Ini yang harus tekankan dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaati, bahwa jangan sekali-kali kita mengatakan bahwasanya Allah wajib melakukan apapun. Tidak. Jadi Allah menghidupkan kita, matikan kita adalah jais, boleh-boleh saja. Tidak wajib. Mengutus utusan pun tidak wajib. Sehingga kalau Allah menyiksa seorang hamba karena keadilan, dan kalau masukkan ke surga karena karunia kemuliaannya. Lihat ini. Lanjutannya. Wa yaqul fi ilasallahi wajaba 'ala al-ilahi qad asa'al adaba. Kaum Mu'tazilah mengatakan Allah wajib memperlakukan hambanya ini yang terbaik. Enggak benar itu. Berarti kurang ajar kepada Allah. Kenapa kamu wajib-wajibkan Allah? Urusanmu. Kamu adalah hamba Allah, terserah mau diapain, terserah, namanya hamba kok. Namanya hamba, terserah, suka-suka Allah membuat apa saja untuk hambanya. Tidak boleh lalu berkata, ya Allah, kenapa kau perlakukan seperti ini? Kenapa kau harus seperti ini? Lalu orang kafir mengatakan, ya Allah, kenapa kau biarkan aku besar sampai kafir gini? Kenapa kau matikan kecil saja biar mati masuk surga? Gak ada yang protes begitu. Itu hanya dalam dialog saja. Tapi gak ada yang berani protes, semuanya pasrah. Gak ada yang protes kepada Allah. Karena ngerti kita adalah makhluk ciptaan Allah. Maka ingat, tidak wajib bagi Allah untuk melakukan apapun. Tidak wajib bagi Allah untuk melakukan apapun. Kalau Allah masukkan Nabi Muhammad ke surga karena kasih sayang dan karunia kemuliaan Allah, bukan karena wajib memasukkan ke surga. Ini yang dipertahankan oleh akidah Ahlussunnah wal Jamaah, agar kita punya adab. Kita beramal baik, kemudian diberi oleh Allah namanya surga. Itu bukan karena wajib, karena memang Allah sudah berjanji dan Allah tidak pernah ingkar janji, bukan karena kewajiban, janji Allah. Tapi tidak wajib. Maka ini yang perlu ditegaskan bahwasanya tidak wajib bagi Allah untuk melakukan apapun. Wa man yaqul fi ilasallahi wajaba, barang siapa yang mengatakan Allah wajib melakukan yang terbaik untuk umat, untuk hambanya, alal ilahi, yakni menisbatkan kepada Allah, qad asa'al adaba, dia telah kurang ajar kepada Allah. Tidak punya adab. Kok berani-berani kamu mengatakan Allah wajib begini, wajib begitu? Allah tidak boleh tunduk kepada apapun, akan tapi apapun tunduk kepada Allah. Tidak boleh ditanya apa yang Allah lakukan, akan tapi kita yang akan ditanya apa yang kita lakukan. Anak kecil dikasih sakit oleh Allah. Tidak ada perjanjian antara anak kecil dengan Allah kalau tidak menyakiti. Jadi waktu disakiti ya hamba Allah. Urusan Allah. Dolim. Seolah-olah dolim. Seolah-olah dalam pandangan sepintas kita. Tapi kalau kita cermati, memangnya itu hamba siapa sih? Hamba Allah suka-suka. Allah ceburin neraka ini semuanya. Enggak ada. Enggak ada kewajiban bagi Allah sedikit pun. Tidak wajib bagi Allah, tidak ada yang mewajibkan bagi Allah, dan Allah pun tidak mewajibkan untuk dirinya sendiri. Ada masalah tidak ingkar janji, karena memang Allah sudah berjanji. Dan Allah pantang untuk ingkar janji. Selanjutnya, ini biasa dibahas oleh bakar akidah kita ahli sunnati wal jama'ati, karena ada keyakinan-keyakinan yang mengatakan Allah wajib melakukan begini. Allah wajib masukkan surga para nabi. Allah wajib masukkan ke neraka Abu Jahal. Enggak ada. Ini dalam bahasa saja sudah dijaga oleh pakar akidah. Pokoknya jangan bahasamu sul adab. Kemudian lihat, jaiz boleh secara akal bukan berarti harus terjadi. Jadi boleh bagi Allah memasukkan Abu Jahal ke surga. Boleh, ini belum terjadi loh, jangan salah paham. Boleh atau tidak? Ya boleh, wong hamba Allah. Terserah. Tapi Abu Jahal tempatnya di mana? Di neraka. Ini bicara tentang dialog akal. Kalau mengatakan wajib masukkan neraka, kurang ajar memang. Kamu tidak bilang wajib sama Allah. Jadi boleh Allah memasukkan Abu Jahal ke neraka, ke surga, boleh. Atau sebaliknya ada nabi, boleh Allah, boleh. Boleh itu ya juz, jaiz. Karena semua makhluk Allah. Cuman tidak terjadi. Sehingga nanti dalam bahasanya, yajuzu aklan wala yaqa'. Secara akal boleh, tapi tidak terjadi. Boleh bagi Allah secara pemikiran akal, karena memang tidak ada kewajiban bagi Allah, boleh bagi Allah kalau memasukkan nabi ke neraka. Secara akal iya, tapi tidak terjadi. Secara akal. Ada nanti secara syarak. Boleh bagi Allah menghancurkan surga dan neraka. Boleh. Karena surga dan neraka adalah mumkinat yang boleh hancur. Boleh. Sebab yang maha abadi hanya Allah. Selain Allah adalah punya sifat bisa hancur surga dan neraka. Boleh Allah menghancurkan surga dan neraka. Tapi layakah syara'an, tidak terjadi secara syariat. Karena apa? Surga dan neraka abadi, diabadikan oleh Allah. Tapi zatnya surga dan neraka bisa hancur. Sebab dia bukan Tuhan, hanya Allah saja yang maha abadi. Cuman Allah mengabadikan sebagian daripada makhluknya dengan kuasa Allah tentunya. Jadi tidak wajib bagi Allah mengabadikan surga. Tidak wajib bagi Allah mengabadikan surga. Enggak ada kewajiban, intinya seperti itu. Jadi kalau Allah ingin menghancurkan surga juga boleh. Makanya ya juz. Juzu aklan, secara akal boleh surga itu dihancurkan, tapi syara'an secara syariat tidak terjadi. Kita hanya dialog akal. Kembali kepada nazam. Jadi orang Mu'tazilah mengatakan banyak kewajiban didisbatkan kepada Allah, wajib Allah melakukan ini, wajib Allah melakukan ini, biarpun maknanya adalah kalau dilacak tidak sampai dikatakan kafir kaum Mu'tazilah. Kita pun tidak mengafirkan kaum Mu'tazilah. Jadi begini, kalau bahasa sederhananya begini, Allah maha tinggi. Allah artinya apa? Segala yang terjadi di semesta ini di bawah aturan Allah. Jadi tidak ada yang ngatur Allah, tapi Allah yang mengatur. Tapi kalau kaum Mu'tazilah itu mengatakan bahasanya, Allah yang menciptakan aturan. Hukum sebab akibat dan sebagainya, termasuk aturan-aturan masuk neraka surga. Yang menciptakan aturan tetap Allah. Lah ini yang menjadikan Mu'tazilah tidak sampai dikatakan kafir. Aturan yang menciptakan Allah, dan Allah patuh dengan aturan yang telah Allah buat. Kalau kita tidak, ahli sunnah enggak, mutlak Allah. Tidak ada yang mengatur Allah. Allah yang mengatur semuanya. Tapi Mu'tazilah tidak mengatakan ada rambu-rambu, ada aturan yang dibuat oleh Allah. Dan Allah patuh kepada ini semuanya. Maka wajib masukkan neraka si fulan, wajib masukkan surga silang, wajib ini. Allah yang membuat aturan. Allah yang membuat aturan, dan Allah patuh dengan aturannya sendiri. Di sinilah Mu'tazilah tidak dikatakan kafir, karena apa? Yang membuat aturan adalah Allah sendiri. Tapi kalau kita mengatakan, maka isyaratnya su'ul adab. Kalau mengatakan Allah wajib melakukan, tidak punya adab kita. Kurang adab, maka katakan tidak. Tidak boleh kita mengatakan wajib bagi Allah melakukan ini dan itu. Allah mutlak. Tidak wajib apapun bagi Allah. Allah tidak wajib melakukan apapun. Ini. Jadi, termasuk nanti dibahas panjang oleh kaum Mu'tazilah masalah fi'ul shalah wal aslah. Ini dikisahkan tentang tiga orang. Jadi, ada tiga orang manusia, yang satu ahli iman masuk surga, yang kedua orang kafir di neraka, yang ketiga anak kecil. Anak kecil di surga. Akhirnya apa? Dengan kaidah Mu'tazilah, Allah wajib melakukan kepada hambanya yang terbaik. Ahli surga, orang beriman sampai dewasa masuk surga, sudah jelas enak tempatnya. Tapi orang kafir akan nuntut kepada Allah. Ya Allah, engkau tidak adil ya Allah. Kenapa? Kenapa kau biarkan aku menjadi dewasa begini sampai jadi kafir lalu masuk neraka? Coba kau matikan aku waktu kecil biar masuk surga seperti itu. Cuman surganya tidak pangkatnya tinggi. Atau dalam riwayat kalau Mu'tazilah ada mangzilah bainan mangzilatan. Tidak di surga, tidak di neraka. Jadi mangzilah bainan. Jadi anak kecil tidak di surga, tidak di neraka. Tapi mangzilah bainan mangzilatan. Maka orang kafir tadi nuntut kepada Allah. Ini kan bahasa dialog yang Abul Hasan Asy'ari kepada gurunya Al-Jubai untuk mengkritisi pemikiran Mu'tazilah. Allah tidak wajib melakukan apapun. Akhirnya ada pertanyaan, gimana kalau seandainya yang masuk, yang kafir masuk neraka, tiba-tiba protes, ya Allah, kenapa tidak kau matikan aku kecil saja, biar di tempatnya anak kecil itu kan enggak di neraka, enggak dihukum, biarpun tidak di surga, daripada saya di neraka begini. Protes kepada Allah, ini kan cerita khayal yang masa protes kepada Allah. Tak-taknya mendengar begitu, yang kecil juga ingin protes, ya Allah, kenapa tidak kau biarkan aku gede biar sampai masuk surga seperti sebelah saya itu? Kenapa kau matikan aku kecil? Ya, ini gaya mengatur Allah sudah. Jadi dialog yang dibuat oleh Imam Abul Hasan Asy'ari ini di hadapan gurunya itu ada untuk mengkritisi bahasanya. Kalau memang Allah wajib melakukan apa-apa, nanti terjadi semacam dialog ini. Biarpun dialog ini tidak mungkin terjadi di hadapan Allah. Artinya, mewajibkan kepada Allah. Jadi orang berani menuntut. Ya Allah, kenapa? Akhirnya, kenapa? Kenapa kau bikin aku sakit? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kayak kenapa semuanya? Ini, maka dipangkas oleh Hasan. Tidak ada kenapa. Diam, jangan ngomong kamu. Tidak pakai kenapa-kenapa. Tidak wajib bagi Allah untuk melakukan apapun. Selesai, insya Allah. Karena hari Jumat kita potong agar nanti kita siap-siap sholat Jumat. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ketetapan dalam akidah yang Allah ridhai. Panjang umur, sihat afiat, husnul khatimah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita pemahaman yang benar. Menjauhkan dari segala kehinaan. Menjauhkan dari segala kemungkaran. Panjang umur, husnul khatimah. Al-Fatihah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dan kita dapatkan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin hadirat, para pendengar.